santri, seorang talib, dia juga beradab baik terhadap teman-temannya dan orang-orang yang hadir di majelis asyair, di majelis gurunya. Hal ini penting diperhatikan oleh para santri, para penuntut ilmu. Selain seorang santri dia beradab dan bersikap baik kepada gurunya, juga dia beradab kepada sesama temannya. Dan juga beradab kepada orang-orang yang hadir di majelis gurunya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang terbaik terhadap tetangganya. Itu orang yang paling baik kepada tetangganya. Maka tentunya hadis ini memotivasi kita agar kita selalu bersikap baik, bahkan berusaha menjadi orang yang paling baik kepada sahabatnya, kepada temannya. Berusaha dan berupaya untuk menjadi yang paling baik kepada tetangganya. Karena keutamaannya di sini adalah dia akan meraih kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pujian di sisi Allah azza wa jal, sehingga dia dikatakan sebagai sebaik-baik sahabat di sisi Allah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Ketika dia menjadi orang yang paling baik kepada sahabatnya, kepada tetangganya, maka dia menjadi orang yang paling baik di sisi Allah. Maka demikian para thullabul ilm, para penuntut ilmu, dia berusaha untuk menjadi orang yang paling baik kepada teman-temannya. Baik di dalam majelis ilmu ataupun di luar majelis al-ilm. Dan di dalam majelis ilmu lebih ditekankan lagi, hendaknya para penuntut ilmu, para santri, dia beradab dan bersikap baik kepada temannya dan kepada orang-orang yang hadir di majelis gurunya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan Fa inna dzalika ta'addubun ma'asyaikh wa siyanatun limajlisihi. Bersikap baik kepada teman, kepada orang-orang yang ada di majelis gurunya, di majelis syekhnya, itu merupakan bentuk adab terhadap syekhnya itu sendiri. Merupakan bentuk adab terhadap gurunya itu sendiri. Dan sebagai bentuk siyanah, menjaga dan memelihara kehormatan majelis gurunya, majelis asy-syaikhnya. Nah, maka ketika seorang santri dia bersikap dan beradab baik kepada temannya dan orang-orang yang hadir di majelis gurunya, itu berarti dia bersikap dan beradab baik terhadap gurunya. Karena di antara sikap dan adab yang baik terhadap guru adalah seorang santri bersikap dan beradab baik kepada temannya dan orang-orang yang hadir di majelis gurunya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa yaq'uda baina yadayi syekh ki'datal muta'allimin la ki'datal mu'allimin. Dan seorang santri, seorang thalib, dia duduk di hadapan syekhnya dengan duduknya seorang santri, duduknya seorang yang sedang belajar, bukan dengan cara duduknya orang yang sedang mengajar atau orang yang sedang menjelaskan. Itu seorang duduknya seorang guru. Ini juga adab yang penting yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Dia duduk di hadapan gurunya seperti duduknya orang yang sedang belajar, bukan duduknya orang yang sedang mengajar, atau bukan duduknya orang seorang guru. Wala yarfa'a sawtahu raf'an balighan an min ghairi hajatin. Wala yarfa'a ataf kepada an yata'addaba. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, dan tidak mengangkat suaranya dengan suara yang keras, suara yang tinggi di hadapan gurunya atau di dalam majelis, min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, tanpa ada alasan yang benar. Ini juga adab yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Jika penuntut ilmu butuh untuk bersuara, berbicara dengan gurunya di majelis, maka dia boleh melakukan hal itu, hanya saja tidak mengangkat suaranya, tidak meninggikan suaranya di atas kadar yang dibutuhkan. Secukupnya. Tidak mengangkat atau meninggikan suaranya dengan berlebihan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa la yadhhaka wa la yukthir al-kalama min ghairi hajatin. Dan para santri, para penuntut ilmu, di dalam majelis dia tidak tertawa dan tidak banyak bicara, min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Ini juga adab yang penting dari adab-adab di dalam majelis ilmu, di mana seorang talib hendaknya dia diam, ya, tidak bicara, tidak tertawa, akan tetapi tenang, diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya atau gurunya. Ya, demikian agar supaya seorang talib dia fokus, konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap majelis. Dan demikian majelisnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika mereka bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ala ruhusihim at-tayr. Majelisnya tenang. Ya. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bicara. Tenang majelisnya. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Nah, seakan-akan mereka itu sedang sholat. Orang sedang sholat diam. Tidak bergerak. Kecuali ada hajat. Demikian digambarkan majelis. Para sahabat radhiyallahu taala anhum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian betapa para sahabat radhiyallahu taala anhum memuliakan majelis. Memuliakan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keadaan mereka sangat tenang, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Demikian pula majelisnya para ulama. Juga demikian, majelis yang tenang, majelis yang hudu, tidak ada kegaduhan. Dicontohkan dalam ta'liq di sini seperti majelisnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Dalam majelis beliau tidak ada yang berani bicara. Bahkan tidak ada yang berani meraut pensil di dalam majelis. Artinya semua persiapan ta'lim persiapan bermajelis itu sudah dilakukan sebelum bermajelis, sehingga di dalam majelis tidak ada yang meraut pensil ya, atau yang semisalnya. Dalam majelisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani meraut pensil, bahkan tidak ada yang berani tertawa, bahkan tidak ada yang berani berdiri. Seakan-akan mereka sedang sholat. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Dan kalau beliau melihat ada di antara anggota majelis yang tertawa atau ada yang berbicara ya, atau ada yang meraut pensil ya, maka beliau pakai sendalnya terus keluar. Beliau tinggalkan majelis. Sehingga majelisnya beliau Abdurrahman bin Mahdi majelis tahdits, majelis penyampaian hadis, riwayat. Majelisnya beliau tenang. Ada suara-suara, ada kegaduhan, maka beliau keluar, meninggalkan majelis. Nah, demikian para ulama dahulu memuliakan majelis ilmu. Demikian pula yang dilakukan oleh Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala. Di dalam majelis beliau, anggota majelis yang hadir di majelis beliau seakan-akan sedang sholat, tenang, diam. Demikian pula beliau seperti Abdurrahman bin Mahdi tadi. Kalau melihat perkara yang tidak beliau sukai, ya, ada kegaduhan atau ada sesuatu yang membuat beliau enggak suka, maka beliau keluar, pakai sendalnya keluar. Nah, dan masuk rumah. Pakai sendalnya terus masuk rumah. Nah, rumah beliau dekat. Demikian pula Al-Imam Ibnu Numair rahimahullahu taala, beliau marah kalau dalam majelis ada suara, ada kegaduhan. Dan apabila beliau melihat ada orang yang meraut pensil ya, maka berubah wajah beliau. Nah, menunjukkan ekspresi marah ya, tidak suka ketika ada seorang di dalam majelis meraut pensilnya. Nah, demikian contoh-contoh majelisnya para ulama alaihim rahmatullah. Benar-benar majelis mereka dimuliakan, dan para penuntut ilmu yang hadir di majelis beliau benar-benar perhatian dengan ini. Berhati-hati di dalam majelis, jangan sampai melakukan hal yang membuat syekhnya tidak menyukainya, kemudian syekhnya pergi sehingga di hari itu rugi tidak ada penyampaian hadis, rugi di hari itu tidak ada penyampaian ilmu. Maka di dalam majelis para penuntut ilmu hendaknya tenang, diam, tidak banyak bicara, tidak membuat gaduh, ya. Tidak tertawa-tertawa. Nah, kecuali kalau memang syekhnya tertawa, maka labas ikut tertawa. Atau memang ada yang lucu, ya. Nah, atau manusia tertawa, maka dia ikut tertawa. Artinya tertawanya di situ ada alasan. Di dalam ta'liq di sini disebutkan kisah Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, ketika di dalam majelis beliau melihat ada orang tertawa, ada satu orang tertawa. Maka beliau berkata, "La tadhak illa idza dhahikan nas." Hai fulan, jangan tertawa kecuali manusia tertawa. Nah. Yang demikian agar supaya kehormatan majelis terjaga. Betul-betul majelis ilmu itu majelis yang dimuliakan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wala ya'basa biyadih wala ghairiha, dan janganlah seorang talib di dalam majelis dia main-main dengan tangannya atau dengan anggota badan yang lain. Nah, artinya seorang talib fokus, konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan gurunya, tidak melakukan hal-hal atau gerakan-gerakan yang sia-sia, seperti gerakan tangan atau gerakan kaki atau yang semisalnya, yang merupakan gerakan al-habas, gerakan yang sia-sia, bahkan mungkin bisa memecah konsentrasi. Kemudian kata beliau, wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Dan juga seorang talib di dalam majelis tidak menolak dan menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa hajat. Nah, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada hajat. Sebagaimana para sahabat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan di kepala mereka ada burung. Tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Min ghairi hajatin. Tanpa adanya hajat. Nah, jika ada hajat, harus menoleh ke kanan atau ke kiri, maka labas. Sesuai dengan kadar hajatnya. Bal yakunu mutawajjihan ila syaikh musghiyan ila kalamih. Akan tetapi seorang talib di majelis ilmu, dia duduk menghadap ke syekhnya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi menghadap ke syekhnya, musghiyan ila kalamih, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Selesai penjelasan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada pasal yang ke-19 ini. Kemudian beliau melanjutkan pasal yang berikutnya, faslun. Itu pasal yang ke-20 dari bab ini, bab adab bagi para guru dan murid yang sedang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala syaikh fi hal syughli qalbi syaikh wa malalihi wa istinfarihi wa ghammihi wa farahihi wa ju'ihi wa 'atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwu dhalika mimma yashuqu 'alayhi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat wa an yaktanima awqata nashatihi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di antara perkara yang sangat ditekankan untuk diperhatikan di sini bagi seorang talib, bagi seorang santri atau seorang murid adalah alla yaqra'a 'ala syaikh fi hali syughli qalbi syaikh wa malalihi. Jangan seorang talib dia membaca di hadapan syekhnya, yaitu ingin disimak oleh syekhnya, memaksa untuk disimak oleh syekhnya ketika syekhnya hatinya sedang sibuk, ketika syekhnya sedang tidak fokus. Wa malalihi, atau syekhnya sedang tidak bersemangat. Wa istinfarihi, atau syekhnya memang sedang tidak ingin mengajar atau tidak ingin menyimak. Wa ghammihi, atau syekhnya sedang sedih. Wa farahihi, atau syekhnya sedang sangat gembira. Wa ju'ihi, atau sedang lapar. Wa atashihi, atau sedang haus. Wa nu'asihi, atau sedang ngantuk, mengantuk. Wa qalaqihi, atau sedang galau. Nah, jadi seorang talib hendaknya tidak memaksa syekhnya untuk menyimaknya, untuk mengajarinya, ya, atau menyampaikan ilmu kepadanya ketika hatinya syekh atau hatinya guru sedang sibuk, itu sedang tidak fokus. Bisa jadi karena malal, karena memang sedang tidak semangat, ya. Atau memang karena sedang tidak ingin mengajar, ya. Atau memang sedang sedih, atau sedang sangat gembira, ya. Ini juga bisa memecah konsentrasi. Sedih atau sedang sangat gembira bisa memecah konsentrasi. Atau sedang lapar, demikian juga. Atau sedang haus, atau sedang mengantuk, atau sedang galau. Di saat gurunya seperti ini, maka jangan seorang talib dia memaksa gurunya untuk mengajar atau untuk menyimak naam apa yang ingin dia baca. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, mimma yasyukku alaih, dari hal-hal yang menjadi sebab seorang guru berat untuk mengajar. Atau aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat, atau hal-hal yang menghalangi seorang guru dari menghadirkan hati dan kesemangatan secara sempurna. Hal-hal yang bisa menghalangi konsentrasi dan fokus gurunya. Nah, ini adab yang juga perlu diperhatikan oleh seorang thalib. Seorang thalib dia tidak bertanya atau mengambil faedah di saat gurunya hatinya sedang sibuk, sedang tidak fokus, sedang tidak konsentrasi. Nah, jangan ketika gurunya sedang sedih mendekati munafan sat afan ya syekh atau afan ya guru, saya mau bertanya ini masalah ilmiah, apa hukumnya ini dan itu. Ini gurunya sedang sedih ini. Nah, ini dihindari. Atau gurunya sedang sangat senang karena ada hal yang menggembirakan. Juga demikian, jangan memaksa untuk bertanya tentang pertanyaan ilmiah, atau memaksa ingin mengambil faedah, atau memaksa agar menyimaknya atau menyimak bacaannya. Nah, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kelemah lembutan seorang murid kepada gurunya. Seorang murid hendaknya dia memperhatikan keadaan gurunya. Ketika gurunya sedang tidak semangat, sedang tidak fokus, atau sedang sedih, atau yang semisalnya yang disebutkan tadi, atau sedang mengantuk, atau sedang galau sekalipun, maka hendaknya tidak memaksa kepada guru untuk menjawab pertanyaan, atau untuk menyimak bacaannya, atau yang semisalnya. Wa an yaghtanima awqata nashatihi, dan hendaknya seorang thalib dia memanfaatkan dan memaksimalkan waktu-waktu semangat gurunya. Seorang thalib dia memaksimalkan waktu-waktu di mana gurunya sedang semangat, sedang semangat mengajar, sedang semangat menjawab pertanyaan, sedang semangat menyimak bacaan, dan seterusnya. Ketika sedang semangat seperti ini, maka ibtanim, maksimalkan. Maksimalkan waktu yang naam seperti ini. Maka ini bisa diambil pelajaran bahwasannya seorang thalib dia menunggu waktu-waktu yang pas. Nah, menunggu waktu yang tepat ketika ingin bertanya kepada gurunya atau kepada orang yang berilmu, dan memanfaatkan saat-saat itu, ketika gurunya sedang semangat, dan saatnya tepat, untuk ditanya dengan pertanyaan, maka ibtanim, manfaatkan dan maksimalkan waktu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.